رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين جماعة رحمكم الله Di kesempatan ini kita masih melanjutkan dari bab yang kemarin dalam ucapan penulis sebagai berikut yaitu setelahnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, rawa at-tabrani bi isnadihi, Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari sanadnya. Annahu kana fi zamani Nabi sallam, bahwa sesungguhnya dahulu di zaman di waktu Nabi sallam, munafiqun yu'di al-mu'minin. Ada orang munafik yang mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian orang-orang yang beriman, kumu bina nastagithu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik, pergilah kalian bersama kami agar kita bisa meminta istighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan orang munafik ini. Qala Nabi sallam, maka Nabi pun berkata, innahu la yustaghathu bi, sesungguhnya tidaklah diminta istighatsah kepadaku. Wa innama yustaghathu billah, hanya saja istighatsah itu kepada Allah. Maksudnya lafaz istighatsah, lafaz seperti ini, itu yang Nabi SAW tidak mau menggunakan lafaz ini untuk minta pertolongan kepada makhluk. Seandainya mereka datang minta tolong pada Nabi dengan lafaz yang lain, yaitu minta bantuan, pertolongan, bukan dalam bentuk istighosah, Nabi hidup dan Nabi bisa mampu. Dan Nabi mampu dalam masalah ini, karena ini perkara yang mampu, bisa melindungi sahabat. Tetapi lafadznya itulah, Nabi itu tidak memperkenankan lafadz ini untuk menutup jalan-jalan kesyirikan. Karena istighosah itu hanya diminta kepada Allah, lafadznya istighosah itu. Walaupun makna di Indonesia-nya mungkin mirip-mirip, minta tolong, minta tolong, minta. Tapi istighosah maknanya berbeda dengan isti'anah. Paham ya? Jadi ini maksud dari kalimat ini. Syarah keterangan At-Tabrani, ya, Imam At-Tabrani ma'ruf, dikenal, huwa al-imam al-hafid, seorang imam al-hafid, Sulaiman ibnu Ahmad ibnu Ayyub al-Lakhmi, al-Lakhmi At-Tabrani, Sulaiman ibnu Ahmad ibnu Ayyub al-Lakhmi At-Tabrani, sahibul ma'ajim al-thalathah wa ghairiha, yaitu pemilik kitab Mu'jam. Mu'jam ada tiga, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, sama Mu'jam As-Saghir. Yang bisa kita dengar Mu'jam, tiga Mu'jam ini dimiliki oleh beliau dan yang selainnya dari tulisan beliau. Rawa anin Nasa'i, beliau meriwayatkan hadis dari Imam Nasa'i, mengambil hadis dari Imam An-Nasa'i. Wa Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabri, dan juga dari Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabri. Wa khalqin kathirin, dan juga beliau meriwayatkan hadis dari para ulama yang banyak yang lainnya. Mata sanah sittin wa salasamiatin, beliau meninggal pada tahun 360 Hijriah. 360 Hijriah rahimahullah. Wa rawa hadal hadis, dan beliau meriwayatkan hadis yang kita baca ini, an Ubadah ibn Samit, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Qauluhu, ucapannya, annahu kana fi zamani Nabi sallam, Sesungguhnya dahulu di zaman Nabi SAW itu munafikun yu'dil mu'minin, ada seorang munafik yang mengganggu orang-orang beriman. Kemudian kata beliau di sini, lam aqif alasmin atau lam aqif alasmi hadal munafik. Saya belum mendapatkan nama orang munafik ini siapa menurut penulis. Kemudian kultu, kemudian Syekh Hasan bin Abdurrahman al-Syekh, Syekh Abdurrahman bin Hasan ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, eh, mensyarah kitab ini, mengatakan huwa Abdullah ibn Ubay. Dia adalah Abdullah ibn Ubay, seorang apa? Ma'ruf munafik, Abdullah bin Ubay. Kama syaraha bihi ibn Abi Hatim fi riwayatihi. Yang demikian dijelaskan oleh Ibn Abi Hatim di dalam riwayatnya. Jadi namanya adalah Abdullah bin Ubay. Qauluhu wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka. Ya. Ai as-sahabah radhiyallahu anhum. Berkata sebagian mereka artinya para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Huwa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qauluhu qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Pergilah kalian bersama kami agar kita minta istighosah kepada Rasulullah dari munafik ini. Li'anna Rasulullah kana yaqdiru ala kaffi ada. Karena Nabi SAW itu orang yang bisa punya kemampuan untuk mencegah gangguan ini. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW. Rasul mampu, karena yang berbuat seorang munafik. Dan Nabi SAW seorang yang memiliki kemampuan untuk mencegah gangguan ini. Tapi Nabi SAW itu mengajarkan pada sahabatnya jangan beristighosah, jangan dengan istighosah. Ya, istighosah itu khusus kepada Allah. Apa maksud istighosah itu? Menghilangkan kesulitan, menghilangkan segala bentuk kesempitan. Nah, itu istighosah. Baik. Qauluhu innahu la yughasu bi, sungguhnya tidaklah diminta istighosah itu kepadaku. Wa innama yustaghasu billah, hanya saja diminta istighosah itu kepada Allah. Fihi, pada kalimat ini ada pelajaran. An-nassu ala annahu la yustaghasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala man dunahu. Ada nas, pernyataan atau penegasan bahwasanya tidaklah diminta istighatsah itu kepada Nabi SAW dan tidak pula orang yang di bawahnya. Jadi Nabi aja tidak diminta istighatsah padanya, apalagi orang-orang yang berada posisi di bawah Nabi SAW. Tidak diperkenankan untuk dimintai istighatsah. Ya. Kemudian qala rahimahullah kariha SAW ayustamala hadal lafz fi haqqihi. Jadi Nabi itu tidak suka menggunakan lafaz ini. Lafaz apa? Istighosah. Pada haknya. Jadi hak penggunaan istighosah itu diberikan kepada Allah. Walaupun kalau diartikan itu minta tolong sama, mungkin. Ya, minta tolong untuk dibebaskan dari kesempitan, kesulitan ini. Tetapi lafaz istighosah itu tidak dipakai untuk Nabi dan orang yang di bawah Nabi. Itu maksudnya demikian. Wa in kana fi ma yaqdiru alaihi fi hayatihi. Walaupun Nabi itu memang mampu ketika beliau masih hidup, mampu untuk melindungi sahabatnya dari orang munafik ini, mampu. Tapi ketika para sahabat menggunakan kalimat istighosah, Nabi pun mengatakan tidak diminta istighosah kepada Rasul, padaku. Baik. Untuk apa? Himayatan li janabi at-tauhid. Sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid. Wasaddan lidara'i asyrik, untuk menutup jalan-jalan kepada kesyirikan. Jadi dengan lafadz itu bisa menuju kepada kesyirikan. Lafadz itu bisa menjauhkan orang dari tauhid. Lafadz tadi. Kemudian wa adaban wa tawadhu'an li rabbihi, sebentuk-bentuk adab sebagai bentuk ketawadhu'an, perendahan diri kepada Rabb-nya. Wa tahdhiran lil ummati min wasa'il syirk fil aqwal wal af'al. Dan bentuk larangan kepada umat ini dari bentuk wasilah-wasilah kesyirikan di dalam hal ucapan maupun dalam hal perbuatan. Jadi istighosa itu lafaz ucapan. Tidaklah istighosa itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Maka lafaz ini pun dibenci Nabi. Maka Nabi pun mengatakan, tidaklah aku diistighosa padanya, hanya Allah lah yang dimintai apa? Istighosa. Taib. Di dalam keterangan di bawah saya baca sedikit ya. Mungkin agak pengulangan tapi tidak mengapa karena bentuknya keterangan. Ya. Berkata Syekh Al-Faqih rahimahullah di dalam kitab Quratul Uyun sebagai kitab yang menjelaskan pula dalam kitab Tauhid, yaitu syarah yang lain, dinukil dalam catatan kaki. Fala'allahu arada anna Nabi sallam kana yatruku al-munafikin ay yaf'ala bihim ma yastahiqunahu. Ya. Maka boleh jadi Nabi ingin meninggalkan orang-orang munafik saat itu yang mereka melakukan perbuatan kepada para sahabat apa yang menjadi haknya, makhafatan ayyaftatina ba'dul mu'minin, khawatir memfitnah sebagian kaum mu'minin, mingkibaliti mingkabilatil munafikin, dari sekumpulan orang-orang munafik. Wa fi sunnah ma yadullu ala dalik, dalam sunnah Nabi SAW itu menunjukkan demikian. Berarti Nabi itu tahu orang-orang munafik, tapi kenapa Nabi itu tidak membunuhnya? Kan begitu, kenapa Nabi tidak membunuh orang munafik? Dan Nabi diberitahu oleh Allah tentang orang-orang munafik. Bahkan ada hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman yang menyimpan masalah orang-orang munafik itu siapa saja. Beliau simpan sampai akhirnya baru beliau beritahukan, tapi di waktu yang cukup lama beliau simpan. Kenapa Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay? Padahal Nabi itu sering sholat bersama Nabi. Ya. Nah inilah. Nah, ini jadi fitnah bagi apa sahabat. Jadi Nabi meninggal, membiarkan orang munafik seperti itu. Paham ya? Orang munafik biar dia seperti itu. Nah itu demikian bisa jadi alasannya demikian. Kama fa'ala ma'a ibni Ubay wa ghairihi. Sebagaimana Nabi itu berbuat kepada Abdullah bin Ubay, dibiarkan sholat, datang sholat ya, salam ya salam gitu. Nabi tidak kemudian berbuat yang lebih dari itu, karena dalam satu riwayat bahwa Nabi takut khawatir kalau Muhammad itu apa, orang mengatakan Muhammad itu membunuh para sahabatnya, karena yang tahu munafik itu Nabi barang ini. Kalau umpamanya Nabi membunuhnya, orang menyangka bahwa Nabi itu membunuh sahabatnya. Paham ya? Itu ada keterangan dari para ulama. Makanya dikatakan as-sunnah yadullu ala dzalik. Kenapa Nabi membiarkan mereka? Ya demikian kondisinya. Baik. Kemudian maka apa yang disebutkan dalam hadis ini ya menunjukkan demikian, Nabi sebenarnya mampu untuk melindungi sahabat. Tetapi demikianlah Nabi SAW kemudian tidak melakukan sesuatu kepada orang yang mengganggu ini, karena demikianlah sunnah menunjukkan demikian. Hanya pelajaran kita ambil di sini bahwa tidak minta istighosah kepada Nabi. Kalimat istighosah itulah yang tidak boleh dipakai. Hanya dipakai untuk Allah saja. Istighosah kepada Allah. Baik. Wa idza kana hadza fima yaqdiru alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, maka apabila ini pada apa yang Nabi SAW mampu pada saat beliau hidup, kaifa fa kaifa yajuzu ayustagathu bihi ba'da wafatihi. Di saat Nabi hidup saja, Nabi itu tidak memperbolehkan istighosah kepada beliau, apalagi diperbolehkan istighosah itu setelah apa? Meninggalnya. Tentunya tidak boleh. Ya, istighosah itu setelah meninggalnya, masih hidup saja tidak boleh, apalagi setelah meninggalnya. Dan ini dilakukan orang-orang kebanyakan, mas. Istighosah kepada siapa? Nabi. Istighosah itu kepada Nabi rata-rata. Padahal Nabi itu sudah meninggal. Wa yutlab minhu umurun la yaqdiru alaihi illallah. Dan diminta darinya Nabi SAW itu beberapa urusan yang tidak dimampu atas urusan-urusan tadi kecuali Allah saja. Seperti tadi, berikanlah jodoh, berikanlah rezeki, itu diminta kepada Nabi yang sudah meninggal. Tidaklah ini mampu kecuali siapa? Allah. Masalah rezeki, masalah jodoh, keselamatan, itu Allah. Apalagi sudah meninggal. Kama jaro alaihi ala alsinatin kathirin minas syu'ara. Sebagaimana berjalan di atas lisan-lisan yang banyak dari para penyair. Masya Allah, penyair ini bukan penyair sembarangan, mas. Bukan penyair Syauqi atau siapa, bukan. Atau Al-Mutanabbih, bukan. Ini penyairnya khusus ini, bahkan lebih tinggi dari sahabat. Ini siapa itu? Lihat, Kalbusiri. Al-Busiri. Busiri itu penyair yang dianggap oleh orang-orang itu telah memuji Nabi dengan tingkat pujiannya tinggi sekali, yang tidak pernah didapatkan pujian ini di kalangan sahabat. Mereka membandingkan pujian sahabat kepada Nabi itu kalah dengan pujian Busiri ini pada tingkat puncaknya, memuji Nabi dengan syair-syairnya. Masya Allah, ya, ini fitnah. Apa itu, mas? Kemudian juga Al-Burai. Al-Burai juga punya syair-syair yang luar biasa memuji Nabi. Wa ghairihim, dan selain mereka. Minal istighatha biman la yamliku li nafsihi daran wal naf'ah. Dari bentuk istighatha kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk dirinya sendiri untuk menolak kemudaratan atau menolak membawa mudarat maupun tidak pula mendatangkan manfaat. Wala mautan, tidak bisa mematikan. Wala hayatan, dan tidak bisa menghidupkan. Wala nusuron, dan tidak bisa mengumpulkan. Ya. Baik. Kita baca dulu keterangan lagi sedikit di bawah. Al-Busiri. Ya, Busiri. Wa yas'umuna, mereka orang-orang yang taklid ini, anal Busiri, bahwa seorang yang bernama Al-Busiri adamu man madahan Nabi SAW, itu orang yang paling agung dalam memuji Nabi SAW. Wa yadkurunahu akthar mimma yadkuruna Hisan bin Thabit wa ghairuhu minas sahabah radhiyallahu anhum. Yang Al-Busiri ini orang yang paling memuji Nabi SAW, yang menyebutkan kalimat-kalimat itu lebih banyak pujiannya itu daripada yang disebutkan oleh Hisan ibn Thabit dan selainnya dari kalangan sahabat. Jadi kalah itu pujian Hisan atau pujian sahabat yang lainnya memuji Nabi itu kalah dengan pujian Busiri. Kemudian li'annahum bi za'mihim lam yablughu minal ghulu wal itra ma balagha al-Busiri. Karena para sahabat itu dalam sangkaan mereka lam yablughu, tidak mencapai pujian dalam bentuk ghulu, berlebihan, wal itra, sama, berlebihan apa yang telah dicapai oleh Busiri. Masya Allah. Jadi pujian yang tinggi belum didapat oleh para sahabat dibandingkan dengan Al-Busiri. Kemudian wahada huwal gulu, ini adalah perbuatan gulu berlebihan, alladhi jurra ila syirik wal kufri bi Rasulillah sallam, yang membawa kepada kesyirikan dan kekufuran kepada Rasulullah sallam, kama kafaratin nasara bi Isa ibn Maryam, sebagaimana telah kafirnya orang-orang Nasara dengan sebab mereka memuji berlebih-lebihan, sikap berlebih-lebihan kepada Isa ibn Maryam, min tariqi hadal gulu, dari jalan berlebih-lebihan ini. Waqad hadarana Allah minhu fi kitabihil karim, Allah telah mengingatkan kita, telah melarang kita ya dari perbuatan gulu ini dalam kitabnya yang mulia. Allah berfirman, ya ahlal kitab la taglu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq, wahai ahlal kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, maka janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali yang benar. Jadi mereka memuji Isa alaihissalam sampai ke tingkat apa? Sama dengan Allah. Bahkan tidak ada tempat bagi Isa sebagai seorang rasul dan hamba Allah. Berlebihan. Dalam surat An-Nisa 171. Wa haddharana Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dan Nabi pun telah melarang kepada kita sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tataruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam wa ana abdullah wa rasuluh, janganlah kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana telah melampaui batas orang Nasara terhadap Isa ibn Maryam, fa ana abdullah, maka saya ini seorang hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, rasulnya Allah. Baik. Wa inna ma ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhu bi ittiba'i sunnatihi wa iqamati millatihi wa daf'i kulli ma yulsikuhu al-jahilun biha minal khurafat. Hanya saja mengagungkan Nabi SAW itu, mencintainya itu dengan cara mengikuti sunnahnya, ma'ruf ya, dan menegakkan agamanya, menolak seluruh apa yang masuk padanya orang-orang jahil dari bentuk khurafat-khurafat. Itu khurafat tadi mas. Mereka menganggap Busiri itu memiliki kedudukan, maka mereka minta apa? Istighosa kepada Busiri. Itu maksudnya. Karena Busiri itu sudah segitu tingginya menurut mereka kedudukannya memuji Nabi, maka mereka pun istighosa kepada siapa? Al-Busiri. Sampai kepada sana. Itu orang-orang yang penuh dengan khurafat. Faqat taraka aktsarun nas hada wasugilu bihadal gulu wal itra' alladhi awqa'ahum fi hada syirik al-azim. Sungguh banyak manusia yang telah meninggalkan masalah yang berkaitan dengan larangan Nabi ini, dan mereka disibukkan dengan gulu dan berlebih-lebihan yang telah terjadi pada mereka di dalam kesyirikan yang besar ini. Jadi mereka istighosa kepada Al-Busiri, itu maksudnya, kepada Al-Burai, ya, Al-Burai. Baik. Kemudian juga kami masih membaca yang setelahnya ya, bagus. Wa nahmadullah an afana bifadlihi wa ja'alna mu'minin bi Rasulillah SAW mu'adzimin lah wa muhsinin atau muhibbin bima yuhibbullah wa rasuluhu lana. maka kita memuji kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita semua dengan karunia-Nya dan menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, mengagungkannya, kemudian mencintainya dengan apa yang Allah mencintainya dan Rasul-Nya mencintai kita. Maksudnya mencintai Nabi itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang bisa kita baca dari keterangan sedikit dari apa yang ditulis oleh Syekh di atas tentang Al-Busiri. Baik, kemudian wa yuridu qala rahimallah wa yuriduna anil istighatha bi rabbil azim al-qadir ala kulli syai. Kemudian mereka berpaling dari beristighatha kepada Rabb yang agung yang berkuasa atas segala sesuatu. Mereka berpaling. Alladzi lahul khalq wal amru wahdah, yang Allah itu memiliki kekuasaan untuk mencipta dan memerintah saja. Walahul mulku wahdah, dan Allah itu memiliki kekuasaan saja. La ilaha ghairuh, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai selain Allah. Wala rabba siwa, tidak ada rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala la firman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah." Katakan Rasulullah SAW, aku, kata Nabi, aku tidak memiliki kekuasaan untuk diriku untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat illa ma syaa Allah, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Dalam surat Al-A'raf ayat 177. Fi mawadi atau fi mawadi'a min Al-Qur'an, pada tempat-tempat dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam firman yang lain Allah berfirman, "Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada." Katakan Rasul, sungguhnya aku ini, itu Rasul sendiri, sungguhnya aku ini tidak memiliki kemampuan untuk memberikan, untuk menolak kemudaratan, dan tidak pula bisa memberikan bimbingan, artinya hidayah berupa taufik. Yep. Kemudian fa'aradu ha'ula'i 'anil Qur'an. Mereka-mereka ini orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an pula. Selain mereka berpaling dari Allah dalam istighatsah, mereka pun berpaling dari Al-Qur'an. Apa itu, Mas? Yaitu wa taqadu naqidu ma dalat 'alaihi hadhil ayat al-muhkamat. Mereka berkeyakinan menentang apa yang telah ditunjuk oleh ayat yang jelas ini. Wa tabi'ahum 'ala dalik ad-dhalal al-khalqu al-kathir. Dan kemudian mereka mengikuti atas kesesatan ini manusia yang banyak sekali. Itu wal-jimmu al-ghafir, manusia yang banyak mengikuti mereka ini. Fa'taqadu asyirka billahi dinan, maka mereka berkeyakinan bahwa syirik itu kepada Allah sebagai agama. Insyaallah. Jadi sudah terbalik-balik pula. Berkeyakinan syirik itu sebagai agama. Wal huda dhalalan, dan petunjuk sebagai kesesatan. Jadi petunjuk mereka anggap sebagai kesesatan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sungguhnya kita ini milik Allah dan sungguhnya kepada Allah lah kita dikembalikan. Betul enggak, Mas? Ya. Fa ma a'dhamaha min musibatin ammat biha al-balwa. Alangkah besarnya dari musibah yang telah merata ini. Fa'anidu ahla tauhid, mereka pun kemudian memusuhi orang-orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid dimusuhi, dibakar, dihabisin. Nah, Mas ya, orang yang bertauhid dimusuhi. Karena mereka enggak mau meninggalkan acara-acara yang berkaitan dengan apa yang telah dilakukan selama ini dan salah. Dari bentuk kesyirikan mungkinlah, dari bentuk kebitahan, ya. Wa badda'u ahlat tajrid, dan mereka membid'ahkan ahli tauhid, ahli tajrid itu ahli tauhid, membid'ahkan ahli tajrid, ahli tauhid. Jadi orang yang bertauhid malah justru dibid'ahkan, katanya antum kurang sunnah, katanya nggak ada sunnahnya gitu. Masa mau sholat nggak ada ininya, tenang-tenang aja tiba-tiba komat, nggak ada sunnahnya katanya gitu. Harusnya ada sedikit dendangan-dendangan dulu. Katanya antum sunnahnya kurang, katanya dianggap itu sunnah dan dianggap ahli tauhid itu apa? Bid'ah. Masya Allah. Nah inilah, karena tadi jadikan syirik sebagai agama dan petunjuk di dianggap sebagai kesatan, terbalik-balik. Ya, nah, itu manusia, ujian, cobaan. Ya, jadi memang ada demikian, tidak usah heran, karena memang itu ujian bagi orang-orang yang lurus di atas agamanya. Kemudian kita belum selesai, kita baca keterangan di bawah pula biar lebih baik. Yaitu qala Syekh Al-Faqih rahimahullah dalam kitab Qurratul Uyun, ya. Baik, yakni anal mad'u ghafilun an du'ai ad-da'i bima huwa mashkurun bihi fi qabrihi min na'imin. Ya, ini maksudnya orang yang diseru itu ghafil, lalai, tidak memperhatikan. Dari orang yang berdoa, ya, orang yang diseru itu justru ghafil, mereka tidak memperdulikan. Dari orang yang berdoa, bima huwa masygulun bihi, yang orang yang didoain itu, yang dimintain tadi masih dalam kuburan itu sibuk dirinya di kuburnya dari kenikmatan. Maksudnya seorang yang soleh misal meninggal dunia, sudah di alam kubur, datang orang-orang yang masih hidup meminta apa? Istighosah kepadanya. Orang ini ghafil, tidak memperdulikan permintaan mereka karena dia sudah mendapatkan nikmatan di alam kuburnya. In kana minal mu'minin as-salihin, kalau seandainya itu dari seorang mukmin yang saleh, ya, kal Husain wa abihi, seperti Husain dan bapaknya Ali radhiyallahu anhu, ya, kalau itu dari orang-orang saleh mendapatkan apa, Mas? Kenikmatan. Au min adabin alim, atau di adab kubur itu sudah mendapatkan siksa, adab. Seperti kat Tijani, seperti namanya At-Tijani, pernah dengar, Mas? At-Tijani al-musyrik al-khabith, seorang musyrik yang jelek. Kemudian Wabni Arabi, Ibnu Arabi, Ibnu Arabi tanpa alif lam, ya. Nah, ini sufi tulen, Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi tapi Ibnu Arabi tanpa alif lam, yaitu Al-Hatimi akbaru du'a ila wahdatul wujud, yaitu dia banyak mendakwahkan seruan kepada wahdatul wujud. Apa, Mas, wahdatul wujud itu? Bahwa seorang itu sudah menyatu dengan Allah. Masya Allah, kalimat menyatu ini luar biasa, ya. Jadi piye kalau orang sudah menyatu dengan Allah itu, ya? Gambarannya gimana? Orang itu ingin hidupnya itu serba sakti gitu, ya. Itu kan arahnya kan kesaktian-kesaktian itu arahnya. Ujung-ujungnya kalau sudah menyatu dengan Allah, wah sudah. Baik. Wa ibnul Farid wa asbahihim, dan Ibnu Farid dan semisal mereka, miman ittakhadahu annas, yang manusia telah menjadikan mereka waliyan, sebagai wali, yaitu ma'budan, yang diibadahi, li 'idhami ma buni 'alaihi min al-qubbah, dengan mengagungkan apa yang telah dibangun atasnya dari kubbah. Jadi kubur-kubur mereka itu dibangun kubah. Pernah lihat di Indonesia? ada kuburan, di atasnya dibangun apa? Kubah. Nah itu demikian. Au bidunun, dengan prasangkaan-prasangkaan, wattiba'il ahwa, dan dengan mengikuti hawa wa nafsu, wahum kathirun jiddan, mereka banyak sekali mas. Bukan banyak sekali, lebih banyak ya. Yang seperti itu. Bal aksar ulaika at-tawagid minhum wa min arbabil turuq. Bahkan kebanyakan mereka-mereka ini adalah para togut yang kalau diibadahi mereka rela, ridho, itu namanya togut, mas. Salah satu dari bentuk togut itu, mereka diibadahi, mereka ridho dengan peribadahan tadi. Nah, itu togut namanya. Minhum, dari mereka, dan dari arbab aturuk, dari rob-rob dengan banyak jalan, sebagai rob-rob dari banyak jalannya. Ya, ini bentuk apa yang terjadi di umat ini, yang Nabi SAW pun sudah mengkhawatirkan tentang umat ini. Taib. Jadi fitnah-fitnah seperti ini berjalan terus, dan kita semua tidak selamat kecuali Allah menjaga kita, yaitu dengan cara kita menjalani apa? Sebab, itu mencari ilmu, terus diingatkan, terus mengetahui, beramal, diingatkan lagi, beramal, mencari ilmu, terus, jangan bosan-bosannya, walaupun manusia sudah pada malas. Iya. Jadi diistiqomahkan sesuatu itu, apalagi pelajaran-pelajaran tauhid seperti ini, pelajaran yang baik, walaupun kita sudah tahu, tapi mengingatkan itu penting. Kali tadi yang seperti ini, kalau kita gak tahu siapa itu busiri, apa itu burai, kemudian sajak-sajaknya, syair-syairnya, mungkin suatu saat kita baca ditulis dalam bentuk buku yang bagus, diselipkan pada buku-buku tertentu, mungkin bisa jadi kita tertarik. Karena antum bisa tahu, manusia yang tertarik ini bukan manusia yang bodoh, orang-orang pintar. Mereka begitu membaca atau mendengar syair-syair itu, mereka terpesona. Nah, bisa jadi kita terpesona juga. Nah, luar biasa. Orang bisa terpengaruh banyak itu bukan karena sihir ya mas. Jangan bilang sihir, enggak. Mereka merasa betul-betul kagum dengan syair-syair tadi. Ya. Karena fitnah itu melanda. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan kebanyakan orang-orang yang bisa berbahasa Arab tentunya, mereka mendengar dari ucapan syair ini dengan bahasa Arab. Tentunya orang-orang, banyak orang-orang dari orang Arab. Apalagi kita diterjemahkan, wah, tambah enggak mudeng lagi aslinya kayak apa. Nih, Mas. Nah, ya. Nah, ini ucapan-ucapan yang perlu kita sampaikan di kesempatan ini, Masyiral Muslimin. Kebetulan pelajarannya sudah habis, ya, pembahasannya habis, selesai begitu. Hanya tinggal kalimat yang berkaitan dengan masail-masail. Nah, masail-masail ini ana belum mempersiapkan untuk menjelaskan, karena kadang-kadang ada penjelasan tambahan dari masail yang diberikan oleh penulis. Maka saya mohon maaf di kesempatan ini tidak bisa menyampaikan masail ini dengan penjelasannya. Kita tunda pada pertemuan yang akan datang, yaitu menjelaskan masail-masail ini dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid, kalau enggak salah. Qaulul Mufid, Al-Qaul Al-Mufid. Nah, itu juga syarah kitab tauhid. Enggak apa-apa, kita nanti nunggu, karena belum mempersiapkan untuk itu. Nah, kita mohon maaf, kita berakhir dulu dengan apa yang telah kita baca tadi. Baik. Mungkin ada pertanyaan, silakan Mas. Hah? Ada pertanyaan? Masya Allah. Santrinya tinggal berapa Mas? Tinggal dua? Tiga, masih tiga alhamdulillah. Dari mana antum? Kau pakai motor? Dari mana? Dari beli. Masya Allah. Besok jangan terlambat ya. Nah, biar ini sudah mau pulang ini kita. Sudah mau pulang ini. Besok insya Allah rajin belajar ya. Insya Allah yang disampaikan adalah kita butuhin pelajaran akidah. Maka seorang muslim harus semangat dalam mengenal akidah yang benar dan mengamalkannya. Baik, begitu aja. Subhanallah, wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.